Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'. Sambung eh. Okay, so tadi kita kata ada 7 wazifah, tugasan bagi seseorang yang awam ketika berhadapan dengan hadis-hadis yang padanya ada tashbih, penyerupaan, seolah-olah ada tashbih Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Okay, tapi dia kata ada 7 wazifah yang patut ada pada seorang tu untuk supaya dia mengikut salafus soleh. Pertama, wazifatul ula at-taqdis. Taqdis, penyucian. Wa maknahu, maksud dia adalah, misal, contohnya, al-yadu wal-asabi', tangan dan juga jari-jari, jari-jemari, wa usbu', jari, tangan dan jari. Annahu, bahawa dia, seorang hamba tu, seorang manusia tu, idha sami al-yada wal-usbu'a, bila dia mendengar kalimah tangan ataupun jari, fi qawlihi SAW pada sabda baginda SAW, inna allaha khamara tina adam biyadihi arba'ina sabaha, Subhanahu Ta'ala menguli tanah Adam dengan tangannya 40 pagi. Tapi dia kata dalam ni ada kata tak pada 40 ni, dia kata 40 pagi. Dan dia hadis ni apa diriwayatkan oleh Baihaqi, Abu Nu'aim Al-Ajuri dalam kitab syariah. Dan sebenarnya kalau kita baca dalam konteks masalah pemuliaan Adam ke atas para malaikat, ke atas makhluk lain, adalah masalah diciptakan dengan tangannya. Maka itu yang Musa ungkit ketika jumpa dengan Adam, khalaqakallahu biyadih, maka ciptakan dengan tangannya. Kalau dia kata ciptakan dengan kerangan tu kuasa, semua ciptakan kuasa Allah Ta'ala. Tak ada pentingnya disebut kalimah itu kalau tidak ada keistimewaan. Itu konsep kena betul . Ala kulli hal, kita baca apa Imam Ghazali cakap. Dia kata, dan juga hadis lain, innal qalbal mu'mini, hati orang beriman itu, qalbu orang beriman itu, baina isbi'i min asabi' ar-Rahman, di antara dua jari, daripada jari-jari ar-Rahman. Yuqalibuha kaifa yasha', dia bolak-balikkan macam dia nak. Okey. Walaupun hadis tadi sebenarnya nak kita fahamkan masalah hati kita tidak tetap. Macam Adam tadi jadikan dari tanah, memang diuli di tanah tersebut. Cuma masalah duk bayang tu masalah dia. Okey, bayangan kan. So dia kata, yang bagi harus orang tu ayat lama bahawa dia mengetahui annal yada, bahawa tangan tu tutlaqu li maknain, bahawa tangan ni dilafaz untuk dua pengertian. Ahaduhuma, salah satu di antara maksud dia adalah wahwa wadul asli, itu peletakan asal. Ahwa ia adalah adwun murakkabun min lahmin wa azmin wa asabin, dia adalah anggota tubuh yang tersusun daripada daging, tulang dan juga saraf. Gitu. Wal lahm wal azm wal asabu jismun makhsusun, dan daging, tulang dan juga saraf adalah jisim yang khusus, bisifatin makhsusatin, dengan sifat-sifat tentu. Bila sebut daging, kita faham daging kan. Sebenarnya itu bayangan over sebenarnya. Sebenarnya kata-kata lima tangan, kita faham tangan. Tapi tak tahu cara, dah lah. Tapi kita nak bincang, tak lah. Tangan tu tangan, kalau sebut tangan mesti sekian. Tak. Okay. Dia kata, wal jismu ibaratan al-muqaddarin. Laut tul. Dan juga jisim pula, bila sebut jisim, dia gambaran kepada satu yang berkadar. Gambaran mengenai muqaddar, satu yang berkadar. Lahu yang ia miliki, tul panjang, art lebar, omk dalam, tebal. Kan? Tinggi, panjang, lebar kan? Dia kata. Jadi dia kata, yang dia kata, yamna'u ghairuhu min an yujada bihaithu huwa. Dia kata yang menghalang selainnya daripada wujud. Bihaithu huwa, di mana ia berada. Tengok sini. Tangan saya ada sini. So, benda lain tak wujud dekat sini. Tangan saya duduk sini lah yang. Kalau saya alih, tangan saya tak ada lah. So, di mana saya tangan saya berada, benda lain tak boleh wujud kat sini. Faham eh? Ni pening kepala dah start. Kan? Tangan saya wujud sini. Maksudnya tangan saya dah occupy dia punya ni tempat ni. So tak boleh ada benda lain kat sini, dia kata. Dia kata illa ayatanaha an zalika, lama kan, kecuali ni tangan ni alih di tempat ni dan benda lain boleh duduk. Itu dia kata, ini yang maksud pertama dia. Sebenarnya kat rumah tangan-tanganlah. Tangan-tanganlah kan. Wasaniha, dan kedua maksud dia adalah qad yusta'aru, kadang kala yusta'aru, dipinjamkan. Hadha lafz, lafaz ini. A'ni al-yad, yang saya maksudkan tangan ni. Lima'na al-akhar, bagi maksud lain. Laisa dhalikal ma'na, bukan maksud itu. Bijismin aslan, dengan jisim secara asal pun. Kama yuqal, macam dikatakan. Al-baldatu fi yadil amir, tangan negeri itu di tangan pemerintah berkenaan. Okay. Ataupun di tangan di tangan gubernur berkenaan. Fa inna dhalika mafhumun wa in kana al-amir maqtu'ul yadi. Misalan, kerana itu difahami sekalipun gubernur itu ataupun pemerintah itu terpotong tangan. Tangan tak ada pun kita kata di tangannya. Tapi ini masalahnya, ini masalah problem dekat sini. Sebab yang ini sebutan itu kita memang orang nak pakai. Tapi yang datang dalam hadis tadi tak maksud ini. Dia kan maksud pinjaman pun. Bila sebut tentang tanah Adam diuli. Adam dari tanah, betul. Tanah Adam diuli. Faham kan? So, jadi kita faham. Tak perlu kepada kita pinjamkan lagi. Nak pinjam apa lagi? Faham tak? Macam jari di dua jari Ar-Rahman. Dibolak-balik macam dikendaki. Kita faham maksud. Cuma Allah Ta'ala tu ada kemuliaan, ketinggian, kesucian daripada menyerupai makhluk. Tu je. Cuma soalan tadi bukan maksud kita kena balik pada asal. Tak perlu kita alihkan maksud dia. Maka dia kata fa'alal ami, maka ke atas orang yang buta. Yang ni buta huruf lah. Orang awam lah. Dia kata wa ghairul ami, dan selain orang yang awam ni. Ayatah kokotaan, yakinan. Hendaklah dia memutuskan dengan pasti dan juga yakin. An Rasulullah SAW lam yurid, tidak mengkendaki. Bidzalikal lafz, dengan lafaz berkenaan. Jisman, satu jisim. Huwa adun murakab milahmin wadamin wa'azmin. Ha, betul? Kita kena beretikot bahawa Nabi bukan maksudkan tangan macam kita. Tangannya ada daging, tulang dan saraf. Atau urat. Mana ada? Wa anna dhalika, dan itu. Alallah muhalun wa huwa anhu muqaddasun. Dan dia yang berdaging tangan macam kita ni. Di sisi Allah adalah mustahil. Dan dia adalah suci daripadanya. Yang kita kena etikot macam tu. Etikot bahawa sebutan. Tapi kita kena ingat. Kita ikut salaf. Kita tak alihkan maksud tu. Jangan kata kuasa, jangan kata apa pengawalan, penguasaan, bukan. Kita kata tangan-tangan. Yang alih kalimah tadi. Cuma dia kata macam mana? Jangan jawab. Tak ada jawapan lah, pasal Allah Ta'ala tak ada contoh untuk kita macam mana kan. Itu beza dia. Sikit je tu saya kata. Macam orang tadi kat sini dia selangkah je lagi. Satu langkah lagi bila dia buang terus. Dia kata tak ada makna pun tak tahu. Tak boleh. Okay. Fa in khatara bi bali an Allah Ta'ala jismun murakkabun min a'dha fa huwa 'abidu sanamin. Jika terlintas dalam fikirannya bahawa Allah Ta'ala jisim yang tersusun daripada anggota-anggota, maka dia penyembah berhala. Fa in kullu jismin huwa makhluk, kerana semua jisim ni makhluk. Dan jisim macam kita ialah. Jisim macam kita, kalau kita bayang macam kita, ya, makhluk. Pada Allah Ta'ala dia ada zat, ya. Maksud zat bukan makhluk ke? Zat memang bukan makhluk, Allah Ta'ala bukan makhluk. Tapi dia ada zat. Dia ada zat lah. Jangan kata zat itu makhluk. Pasal Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Dia buat apa dia buat. Dia tak tahu apa dia ada. Yang kita kata tidak, kenapa? Nah, itu masalah tak boleh kata tidak. Masalah-masalah bila kita kata macam masalah Allah Ta'ala akan genggam daripada neraka. Genggaman. Makhluk dikeluarkan campak dalam sungai syurga. Nah, itu Nabi bayang tunjukkan gaya. Cuma kita tahu macam mana bagi Allah Ta'ala. Itu masalah dia dekat sini. Diorang kata macam kritikal sangat. Kalau kita cakap macam ni kufur. Tak, kita tak pernah menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kita cuma kata tahu kalimah, tak tahu cara. Bila Nabi gayakan dengan gaya dan sebagainya. Gaya-gaya tadi, kita faham gaya tersebut. Tapi kita tahu macam mana pada Allah Ta'ala. Macam sayang Allah Ta'ala. Kita faham maksud. Tapi tak tahu cara. Macam dulu kita kata malaikat punya sayap. Ingat? Malaikat ada sayap. Bahkan sayap malaikat ni banyak. Ada dua, ada empat, ada satu. Masna wasulah serubak kan? Empat, apa? Dua, tiga, empat. Tapi bila kita sebut tentang sebut sayap, kita faham. Sebut jumlah pun kita faham. Tapi bila Nabi sebut, aku lihat Jibril yang terupanya asal, dia ada 600 sayap. Boleh bayang? Terpejam mata, buka mata. Terpejam mata, tak nampak. Kita faham kalimah sayap. Faham kalimah 600. 600 sayap pada satu badan. Ha. Hilang. Bila Nabi kata dia buka satu sayap dia, gelap timur ke barat. Physical. Nabi tak kata horsepower. Yang bayangkan Jibril 600 sayap, 600 horsepower. Yang lain sekian. Dia cakap yang tu. Dah mengaruk pula kan. Jadi basically memang kalimah tu kita faham. So mustahil Allah Ta'ala macam kita. Ya, confirm kita cakap. Tapi nak kata Allah Ta'ala tak ada, itu masalah. Dia tak ada benda tu. Dia tak ada apa dia cakap, itu salah. Itu masalah kita kata Allah tak ada, tak ada apa yang dia cakap. Macam kes Jahmiyah kan. Nafikan semua. Hatta yang Allah Ta'ala cakap tentang dirinya, Allah Ta'ala mendengar pun dia buang. Itu salah. Pasal kita tahu Allah Ta'ala mendengar, faham mendengar, faham. Allah mendengar, tak tahu. Kita mendengar pakai telinga. Macam Allah Ta'ala mendengar, tak tahu. Macam cara. Dengar, faham. Sebab sami'a, maksud dia mendengar. Dan maka Allah Ta'ala sebut sami'a tu aswat, suara. Kalau tak dalam hati, ya'luma fi sudur. Sebab tu bila kita berdoa, kita lafazkan doa kita. Sebab kita beriman, Allah Ta'ala dengar suara kita. Suara kita lafazkan, ya Allah, ya Allah, ni Allah dengar. Macam mana dia dengar, jangan tanyalah. Lepas tu dalam satu masa, kita boleh dengar seorang je. Kalau dua orang cakap kita, tiga orang cakap kita serentak, tak dengar dah. Allah Ta'ala boleh dengar semua makhluknya dalam satu masa. Minta semua hajat mereka, semua akan dapat. Menunjukkan itu pendengaran Allah Ta'ala yang tidak ada umpama sepertinya. Tapi dengar itu, dengar itu je. Yang kita samakan je lah. Jadi kata dia kata, wa ibadatu makhluk kufr. Dia kata fa'inna kulli jismin fahu makhluk. Kerana semua jisim tu makhluk. Tapi kita tahu Allah Ta'ala ada zat. Dan zat tadi bukanlah makhluk. Dia zat Allah Ta'ala, bukan zat macam zat makhluk dia. Okey. Wa ibadatul makhluk kufur. Menyembah makhluk ni kufur. Wa ibadatul sanam kanat kufran li'annahu makhluk. Dan menyembah berhala, dia adalah kufur kerana ia adalah makhluk. Wa kana makhlukan li'annahu jism. Dan dia makhluk sebab dia berjisim. Salah ni. Dia makhluk sebab berjisim. So asal dia jisim je? Ini salah. Kalau kita tukar daripada jisim pada zat. Saya berzat kan? Ada volume. Soalan sekarang kan kita kata Allah Ta'ala tak ada volume. Sebab bila dia nafikan tentang Allah Ta'ala apa di atas sebagainya, sebab dia kata tak ada volume. Tu dia kata tak ada di atas, tak ada di bawah, tak ada kiri, tak ada kanan, tak ada depan, tak ada belakang. Macam mana? Dinafikan langsung. Sedangkan kita kata perkataan tersebut adalah menafikan firman Allah Ta'ala sendiri. Tak boleh. Allah kata dia di atas, di ataslah. Allah Ta'ala kata dia ada sekian, dia kata dia ada lah. Orang kata tak ada buat apa? Unless awak dah tengok. Unless awak dah tengok, awak tak tengok jangan cakap. Sebab tu kita berpandu dalam ni salafus soleh tak pernah masuk pun sebab dia orang terima aje. Dia orang tahu maksud, tahu, tak cuma tak tahu cara. Okey. Dia kata kerana makhluk ni dia jadi makhluk sebab dia berjisim. Kalau tak berjisim pun kita kata semua orang tu sembah angin. Masih lagi berhala juga walaupun tak berjisim. Betul tak? Tak berjisim, angin tak berjisim kan? Tapi makhluk tak makhluk. Okey. Wa ibad dia kata faman abada jisman, maksud apa mengabdikan diri atau menyembah jisim, fahuwa kufrun, maka ia adalah kufur bi ijma'il ummati, ijma' umat ini, minhum as-salaf minhum wal khalaf, yang salaf dengan mereka dan juga khalaf. Tapi ulang balik, kena faham betul maksud dia. Okey. Sawaun kana dzalika jism kathifan kal jibal, dia kata asam as-salab ataupun latif kal hawa wal ma, tak kira sama jisim tu sebab yang tebal yang keras seperti gunung ataupun seperti apa ataupun yang kukuh berdiri tu, kukuh teguh. Gunung tu jisim yang kukuh teguh kan, dia apa boleh pegang, ataupun jisim yang halus seperti apa hawa wal ma, seperti udara dan air. Dia kata kan sama aje. Tak kira sama, tapi masalah sebenarnya kayu kan, jisim ni kalau kita sebut, dia mesti ada volume. Dan kita tahu bahawa udara ni kadang kita kata ada volume pun. Kita kata tak ada volume sekali pun, kita buat hampa gas kan, kita vacuum kan, still dia makhluk. Apa sahaja selain Allah Ta'ala adalah makhluk. Apa selain Allah Ta'ala adalah makhluk. Tapi bukan masalah kita kata jisim saja terus, cakap itu, sebab Allah Ta'ala ada zat. Dia kata yang kedua, wasawa'un kana, tak kira sama ada, apa dia kata, mazlaman. Ia gelap. Kal ardi seperti bumi. Au musyriqan bercahaya. Kal qamar kal syamsi wal qamari wal kawakib. Seperti matahari, bulan dan bintang. Au musyaf masyafan ataupun musyafan la launa ataupun dia tembus telus. La launa lahu, tiada warna baginya, kal hawa seperti udara. Tak kira dia berwarna ke bercahaya ke tidak. Okey. Au aziman kal arsyil wal kursi was sama ataupun dia besar seperti arasy, kursi dan juga langit. Ha, dekat sini jelas bahawa apa dia sebutkan berkenaan dengan tajuk ia adalah apa? Jisim. Arasy tu ada berjisim, bukan sebagai orang dia terjemah arasy tu bukan jisim. Kursi bukan, dia maksudkan dengan maksud lain. Kursi tu ilmu lah. Arasy tu inilah, arasy tu kudrah lah. Ha, tak. Dia sebut sini wasama langit. Au saghiran ataupun benda tu kecil. Kadzarrati wal haba. Seperti apa zarah? Habuk halus ataupun habak apa? Seperti apa, debu, debu yang apa berterbangan. Habak mansura eh. Au jamadan ataupun benda tu adalah benda beku. Okay, seperti kal hijarati seperti batu. Au hayawanan kal insan ataupun binatang seperti manusia. Atau binatang-binatang lah, manusia-manusia. Fal jismu, maka jisim ni sanamun, dia adalah berhala. Bi an yuqaddara husnuhu wa jamaluhu, dengan bahawa dianggarkan akan keelokan dan kecantikan dia. Wa azamuhu, dan juga kebesarannya. Wa dan wa wasafahu, dan juga ketulusannya. Wasalabu, mana soft dia, halus dia. Wasalabatuhu, dan juga kekerasannya. Au baqauhu, ataupun kekal dia. Ya, dia kata la yakhruju an kaunihi sanaman, dia takkan terkeluar daripada keadaannya sebagai berhala. Wa man nafa al-jismiya anhu wa an yadihi wa isbihi faqad nafa al-udwiyah wal lahm wal asab. Barang siapa yang menafikan akan apa jisim daripada Allah Taala dan daripada tangannya dan juga jarinya, maka dia telah menafikan keanggotaan, anggota badan, daging dan juga urat saraf. Wa qaddasa rabba ta'ala, dan dia telah menyucikan, mentakdiskan Allah Ta'ala ya, amma yujibul hudus, daripada apa yang wajib baru. Dia sekali balik pada ilmu kalam, apa baru makhluk, apa ada wujud macam tu maka dia makhluk. Ha, ini masalah. Okay, falia atakid ba'dahu, maka hendaklah dia beriktikad sudah itu annahu ibaratun an ma'na min ma'ani, bahawa ia adalah gambaran mengenai satu makna daripada makna-makna. Laita bijismin, bukannya jisim. Wala aradin fil jismi, bukan juga benda mendatang pada jisim. Ini masih lagi balik pada falsafah jauhar wa arad. Jauhar wa arad, sifat sifat yang ada pada jisim. Bukan jisim, bukan sifat datang pada jisim. Yaliku dhalikal ma'na bi sifatil jalal, yang layak pengertian itu dengan sifat-sifat keagungan. Wal kibriya, kebesaran. Wa in kana la yadri dhalikal ma'na, sekalipun dia tak mengetahui makna tersebut. Ha, so ni yang dimaksudkan tadi, kita kata apa? Dinafikan makna. Dia tahu, sebenarnya kita kata sebut tadi, kita faham makna, tak tahu cara. Itu salafus soleh. Tahu maksud kalimah itu apa. Tapi bagi Allah Ta'ala, tak ada bandingan untuk dibandingkan. Tak ada rupa untuk dicontohkan. Itu je. Bukan masalah kita buang kalimah tadi dan balik kepada pengertian pilihan kita untuk kata kalau kalimah itu macam ni, macam ni. Macam ni, macam ni. Berjisim dia berada, berhala dia makhluk. Makhluk dia sekian. Siapa kata ada sekian-sekian, maka dia dia telah kufur kepada Allah Ta'ala. Itu masalah. Dia kata sebenarnya kita kata yang layak itu dengan makna dan sifat kebesaran dan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala, sekalipun ia adalah benda yang tak diketahui. Dia ingkan layak diri sekalipun dia tak mengetahui dalikal makna apa pengertian dia. Walaya fahamu kunhu hakikatihi, dan dia tak memahami akan realiti hakikatnya. Bentuk rupa hakikatnya tak tahu. Falaysa alihi fi dalika taklif aslan. Ha, tapi kat sini betul. Tidak ada untuk orang tersebut sebarang taklif secara asal. Kita terima. Memang tak ada taklif untuk kita sibuk cari apa itu yad, apa itu apa itu yang dikatakan orang tanda dirinya kan, jari ke. Kita ada sibuk cari. Fa ma'rifatu ta'wiluhu wa ma'nahu laisa biwajibin alaih. Mengetahui akan takwilannya dan maknanya bukan wajib ke atas dia. Tahu makna tak wajib. Tapi nafi makna salah. Ha, kena faham eh? Bal wajibu alaihi ala yakhudha fihi kama sayati. Bahkan wajib ke atas dia, janganlah dia menyelam ke dalam pengertian itu, pengertian tangan dan juga jari tadi, macam mana akan datang nanti. Jangan masuk. Stop. Okay. Contoh lain, kita misal surah. Misal contoh surah, rupa. Misal akhar, contoh lain, idha sami as-surata, bila dia dengar kalimah surah, rupa. Min kaulihi daripada sabda baginda SAW. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Sebab Allah cipta Adam di atas rupanya. Rupanya. Cuma ada para ulama terjemahkan rupanya tu. Kan, rupanya rupa Adam yang siap. Pasal lepas tu datang tuluhu situ nazira'a, tinggi Adam 60 hasta. Ada juga yang kata terjemahan maksud apa surah Tuhu ni Setengah para ulama macam Ibnu Saimin dan sebagainya, dia keluarkan, dia kata surah tu ai surah tu, apa surah Allah Taala tu maksud kemuliaan Allah Taala, di mana ada apa ilmu sama basar kalam, ada sekian mana benda Allah Taala ada kita ada, itu maksud dia yang dikatakan rupa Allah, rupa surah tu. Ala kulihal ada kata surah-surah lah. Macam mana Allah Alam tak tahu. Kita faham maksud, tak tahu cara apa yang dikendaki, kita tak tahu. Tapi kita jangan buang kalimah tu. Sebutlah kata akan rupa cipta Adam di atas rupanya. Tingginya 60 hasta, tinggi Adam ketika diciptakan 60 hasta. So macam mana rupanya tu jangan masuk pun daripada awal. Maka ada hadis yang lain datang melarang kita melempang muka. Kan? Kerana Allah ciptakan Adam di atas rupanya. So maksudnya rupanya tu apa, Allah Alam tak tahu. Jangan kita samakan Allah dengan makhluk, confirm tiap boleh. Orang tu kata mata Allah macam mata saya, memang salah. Tapi kita kata Allah Ta'ala kata dia ada rupa, ada rupalah. Macam mana tak tahu. Maka ada Allah tak ada wajah. Diorang tu kata tak ada wajah. Kalau ada wajah, ada depan, ada depan. Ada belakang, ada kanan, kiri, ada depan. Tak boleh. Sebab wajah ni benda depan. Tapi nanti Allah Ta'ala bercakap dengan kita. Dia kata itu dalam hati je. Itu masalah. Diorang lari kepada situ. Sebab tu kenapa dalam perkara ni, kita kata wajah lah, faham. Rupa tu rupa. Tapi masalah apa? Tak tahu. Bahkan dalam hadis Nabi kata kan, hadis sahih Nabi kata apa? Inni ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Aku lihat Tuhanku di atas seelok-elok rupa. Secantik-cantik rupa. Macam mana? Tak tahu, itu je lah. Faham kalimah. Cara? Tak tahu. Tapi Fayyam Bari, kat sini Imam Ghazali cuba bawa, dia kata, Fayyam Bari an ya'lama anna surata ismun mushtarak. Maka haruslah orang tu mengetahui bahawa kalimah surah ni, dia adalah satu kalimah yang dikongsi maksud. Kenapa apa? Dia kata qad yutlaqu wa yuradu bihi. Dia kata dan kadangkala dilafazkan dan dikendaki dengannya al-haythatu hasilatu fi ajsam al-mu'allafatan murakkabatan murattabatan tartiban makhsusan misal anf. Dia kata dia adalah hayatul hasilah, bentuk rupa keadaan yang terhasil fil jismi fil ajsam, pada badan-badan. Yang ia muallafatan, yang tersusun, teratur, terletak, tersusun, maksusun dengan bentuk tertentu. Mislu apa? Anf, hidung. Wal ain, mata. Wal fam, mulut. Wal khad, pipi. Allati ajsam, yang ia adalah jisim. Hiya luhum wa izam, yang ia adalah daging dan tulang. Dia patah balik sekali lagi kepada tajuk tu. Wajah dia terus mesti ada hidung, ada sekian. Tak ada pun, kan? Kita tak perlu cakap macam tu. Okey. Wa qad yutlaqu, dan dikatakan dengan kerana dilafazkan kalimah surah ni rupa, wa yuradu bihi ma laysa bi jismin, dikendaki dengannya bukannya apa? Bukan dengan jisim. Wala hayatin fi jismin, bukan juga bentuk rupa pada jisim. Wala huwa tartibun fi ajsam, dan bukan juga susunan pada jisim. Kaqaulika, seperti kata-kata engkau, araftu surata hadhil mas'alah, saya tahu bentuk rupa persoalan ini. Dia kata wa suratu hadhil waqi'ah, dan juga bentuk rupa kejadian ini. Dan wa inna wizarata fulan wa wilayatihi muntazimatun fi ahsani suratin. Sebenarnya kementerian si fulan dan wilayah dia tersusun, teratur sebaik-baik rupa. Saya sebut rupa kan. Wa ma yajri majrahu, dan apa-apa yang masuk pengertian ini. Maka falyatahaqqaqul mu'minin, maka hendaklah memastikan setiap mukmin anna surata fi haqqillah, berbentuk rupa pada hak Allah Ta'ala, lam tutlak li iradatin ma'nal awal, tidak dikendaki dengan pengertiannya yang pertama. Kat sini dah takwil, kita tasrif balik lari, sedangkan ikut kaedah tadi terus takwil. Kita tahu kalimah, tak tahu cara je, udahlah stop situ. Tahu kalimah, tak tahu cara, itu yang patut kita faham. Tapi kat sini dia dah larikan balik, dia lari kepada apa? Tak boleh Allah Ta'ala sedemikian. Jadi so kena takwil lah. Allah Ta'ala mustahil sikit takwil, dia kata. Huwa alladhi huwa, yang ia adalah jismun lahmiyun wa azami. Ada jisim yang bersifat daging dan bersifat tulang. Murakkabun min anfin wa famin wa khaddin wa ainin, yang tersusun daripada hidung, mulut, pipi dan mata. Fa'ina jami'a dhalika ajsamun wa hi'atun fi ajsam. Kerana semua itu adalah jisim-jisim dan juga keadaan-keadaan pada jisim. Wa khaliqul ajsam, dan pencipta segala jisim, kullaha, kesemuanya, munazzahun, bersih, an musyabahatiha, daripada menyerupainya, wasifatiha dan sifat-sifatnya, Fa idza alima dzalika yakinan huwa mukmin. Kalau dia tahu itu dengan yakin, maka dia mukmin. Fa in khatara lahu, jika terlintas padanya, anahu illam yurid bihadzal makna, jika tak dikendaki dengan makna ini, famal makna allazi aradahu, maka apakah makna yang dikendaki dengannya, dikendaki oleh Allah Taala, oleh Nabi dengan maksud itu. Fa yang bagi ayat lama anna dzalika lam yu'mar bihi, hendaklah diketahui bahawa dia tak diperintahkan untuk itu. Jangan masuk pun betul lah, kita balik pada asal, jangan masuk. Kalimah asal kita tahu kalimah rupa. Macam mana tak ada. Stop situ je lah. Itu maksud dia. Bukan maksud dia rupa pun bukan. Bukan rupa. Tak ada rupa. Ha, salah juga lah. Orang kata ada rupa, ada wajah. Kita kata ada rupa, tak ada wajah. Mana boleh? Maka di akhirat nanti, nikmat tertinggi ahli syurga adalah melihat kepada wajah Allah. Mana kita nafikan itu? Itu adalah janji yang diberikan oleh Nabi SAW dalam Quran Karim. Memang kita akan berjumpa Allah Ta'ala, bertemu Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala. Yang sering akan mengalihkan maksud ini adalah Mu'tazilah. Bila dia kata, kalau Allah Ta'ala dapat dilihat di hari akhirat, dia bertempat. Bila dia bertempat, dia makhluk. Maka Allah tak dilihat. Dia nafi. Allah tak dilihat. Nabi kata dilihat. Macam mana nantilah? Bila kita nak bila kata dilihat, nanti memang dia takkan tak ada rupa pula. Nampak angin dia mana? Mana boleh itu? Ini kita kata kita akan ada je. Akan jumpa, akan bercakap Allah Ta'ala pada kita. Kita akan lihat Allah Ta'ala. Maka bila Allah Ta'ala buka kepada Musa AS kan, apa dia kata bila Musa kata nak minta lihat Allah Ta'ala, kan ada hijab. Maksudnya Allah Ta'ala ada tak? Adalah. Kalau tak ada, hijab tak payahlah. Nak hijab apa? Ada tak? Ada. Mana? Jangan tanya. Ada, ada. Kalau ada hijab maksud dia, adalah. Di belakang hijab tadi, di belakang tabir tadi. Hijab Allah cahaya. Tu Nabi jawab bila malam qadar, malam Isra Miraj, bila ada sahabat bertanya, hal ra'aita rabbak? Adakah kau lihat Tuhan kau? Nabi jawab apa? Nurun anna arah, cahaya, how can I see him? Cahaya, macam mana aku nak nampak dia? Mana Nabi nampak cahaya je. Sebab tabir Allah adalah cahaya. Maksudnya Allah Ta'ala ada tak belakang cahaya tadi? Adalah, takkan tak ada pula. Kalau ada belakang tu, ada depan, depan belakang, makhluk ya lah. Tu problem lah, kita pelik sikit. Sebab memang dah Nabi kata ada-ada lah. Kau tengok tak ada pula. Yang jadi kasih tidak atas, tidak di bawah, tidak kiri kanan, lain sekali tak ada. Saya ingat Ustaz Rasulullahi lah. Bila dijelaskan benda tu, marah orang. Sedangkan benda tu bukan kita cakap, Nabi cakap. Kan? Tapi bila dia nafikan, penafian ni masalah. Ha, cuma kat sini dia kata, memang dia sebut, harusnya diketahui bahawa itu tak diperintahkan dia untuknya. Bal umira alla yakhudha fi, bahkan diperintahkan dia jangan menyelam dalam pengertian apa kalimah tersebut. Fa innahu laysa ala qadra ala qadri taqatihi, kerana ia bukan pada kadar keupayaannya. Dia takkan berupaya untuk faham. Kata laki yang bari ayat taqida, akan tapi harus dia beriktikad anna urida bihi makna yaliku bijali. Ha, kan ni. Bahawa dia hendaklah dia beriman, beriktikad bahawa dikendaki dengan macam rupa tadi, makna yang layak dengan keagungan Allah Azza wa Jalla dan keagungannya. Mimma laysa jisman, bukan jisim manusia lah. Wala aradun fil jisim, bukan benda mendatang pada jisim, benda yang melekat pada jisim, itu pun bukan juga. Tapi kena faham, kalau kata manusia bukan, tapi kalau Allah Ta'ala ada yang layak baginya, ya, rupa yang layak baginya, apa yang kata layak bagi Allah Ta'ala, bukan rupa makhluk, ya, kita setuju penyamaan dengan makhluk bukan, tapi nak kata tak ada, bahkan maksud dia adalah metafor, tidak. Kita sebut macam tu, metafor salah. Kita semua kita metafora kan. Semuanya simbolik-simbolik, bukan betul, masalah lah. Dan sekali Allah Ta'ala pun simbolik juga, tak ada masalah lagi. Yeah? Misal akhar, misal nuzul. Contoh lain adalah an-nuzul, turun. Misal akhar, misal lain, turun. Iza qara'a ismuhu sam'uhu an-nuzul. Bila mengetuk pendengarannya, kalimah nuzul, turun. Kata fi qawlihi ta'ala, dan fi qawlihi SAW, pada sabda baginda SAW, yanzilullahu kullalatin ila sama'id dunya, turun Allah Ta'ala, Allah, setiap malam ke langit dunia. Fal wajibu alaihi ya'lama anna nuzul ismun mushtarak, maka wajib untuk dia memahami, mengetahui bahawa turun tu adalah nama yang dikongsi, kalimah yang dikongsi. Qad yutlaku, kadang-kadang dilafazkan itlaqan, pelafazan yaftakiru fihi ila salati asam, yang ia perlu pada tiga jisim. Sebab turun tu kena ada tiga jisim lain. Iaitu jisim tinggi atas. Itu huwa makan lisah kinih, tempat dia tinggal. Lepas tu kemudian jismun safil, jisim yang di bawah. Wajismun mutanakil, dan jisim yang berpindah randah. Minal ali ila safil, daripada atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut dia ni ada ma'arij. Surah Al-Ma'arij, minadzah zil ma'arij. Allah Ta'ala kepada dia mi'raj, mi'raj yang banyak. Daripada hamba ni naik doa, amal dan sebagainya. Dari Allah Ta'ala turun, malaikat naik. Kan malaikat naik, mi'raj kepada Allah Ta'ala. Ini nak bagaimana? Sebab tu Nabi SAW Isra' mi'raj. Sebab Allah di mana-mana. Mana pula kan? Mi'raj naik ke atas lah. Sebab tu benda ni mutawatir eh. Tajuk ni mutawatir. Lepas tu Fir'aun pun minta menteri dia, Haman, untuk bina bangunan untuk dia ni intai Tuhan Musa. Kan dia kata, ya Haman ibnu li sarhan, bina untuk aku binaan bangunan yang besar. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Moga-moga tadi intai Tuhan Musa. Maksudnya Musa kata Allah di mana-mana ke? Tak lah kan Musa kata atas tu yang dia sibuk nak buat bangunan tinggi, nak intai Allah. So itu kita faham, memang tak ada tak ni. Cuma dalam masalah falsafah ni tak boleh. Ada atas, ada bawah, ada tengah, pindah-pindah. Ah ha, dia kata sini. Dia kata fahuwa idzan ibaratun an intiqal jism min uluwin ila suflin. Maka ia jika demikian, maksud pertama ni dia adalah perpindahan, peralihan jisim dari satu jisim daripada atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Fa in kana min suflin ila ulul sumia su'udan wa urujan wa ruqiya. Ruqi. Dia kata jika ia daripada bawah ke atas dinamakan su'ud, naik. Uruj, iraj lah. Ruqi, menaik, meningkat ke atas. Okey. Ruqi memanjat. So, jadi maksud dia itu macam tu. Itu maksud pertama. Yang kita sebenarnya kita faham itulah maksud dia. Pasal kita tahu cara, tahu kalimah, tak tahu cara. Kalimah kita faham. Cara tak tahu. Cara kita tahu pasal kes macam qadar lah. Kan malam qadar kan bila dikatakan turun para malaikat pada malam qadar. Dan kalau orang tanya soalan, malam qadar malam negeri mana? Tak jenuh, jawab. Sebab Jepun malam, Arab Saudi tak malam lagi. Kan? Lepas tu bila dah Jepun siang, Arab Saudi masih malam. So Malaysia punya ke? Malaysia 5 jam. So malam siapa? Ke malaikat turun apa tu? Macam mana? Macam malaikat yang turun. Tiap-tiap hari ada dua malaikat turun. Satu malaikat doa, Allah, ya Allah berikanlah orang menginfakkan harta dia gantian. Satu lagi malaikat doa, ya Allah berikanlah orang yang sekat harta daripada diinfakkan kehilangan. Kalau orang tu buat lawak, tanya soalan bunguk. Dia kata, kalau turun sini, lepas tu kejap lagi turun lagi tak? Kan India punya pagi. Kan? Lepas tu Tanah Arab punya pagi. Lepas tu US punya pagi. Moscow punya pagi. So macam mana? Ha, itu sebab kita faham kalimah. Pada bila kata tidak ada satu hari pun cedu malaikat akan turun. Cara tu kita tak faham. Yang kita, dia akan turun. Dan kita faham kalimah hadis. Tapi tak perlu alihkan. Tak perlu kita alihkan. Macam tu juga tak perlu alihkan. Allah Ta'ala di situ. So jadi maksud pertama tu, perpindahan, peralihan jisim dari atas ke bawah. Kalau naik ke atas panggil su'ud. Atau uruj. Atau ruqi. Okay. Itu pun maksud pertama. Wa qad yutlaqu ala ma'na akhar. La yaftakiru fihi ila takdir al-intiqal. Waharakatin fi jismi. Dia kata, dan kadang-kadang dilafazkan kepada makna lain yang tak perlukan padanya kepada anggaran peralihan dan pergerakan pada jisim. Tapi di sini Imam Ghazali rahimahullah tersilap. Sebab ayat dia bagi tu, ayat tu sebenarnya hakiki, bukan majazi. Dia kata apa? Kama qala ta'ala, macam Allah firmankan, wa anzala lakum minal an'ami thamaniyat azwaj, dan dia Allah Ta'ala turunkan untuk kalian dari binatang-binatang ternakan ini ada 8 pasang. Dia kata apa? Wama ru'ya ba'ir, dan tak dilihat akan unta. Walal baqar, tidak juga lembu. Nazila minas sama' bil intiqal, turun daripada langit dalam bentuk apa? Peralihan daripada atas ke bawah. Bal hiya makhluqatun fil arham, bahkan ia cipta dalam rahim. Wali inzaliha makna la mahalata, dan bagi apa penurunannya ada pengertian yang tiada kemustahilan baginya. Kama qala Syafi'i, dia kata macam qala Syafi'i, dia kata dakhaltu Misra, aku masuk Mesir. Okay, stop dulu. Dia bagi maksud lain. Maksud dia kata mesti maksud lain. Bukan maksud turun betul. Problem dekat sini, kat sini kan. Memang Allah turunkan makhluk daripada syurga ke sini. Memang kita kena faham itu. Pasal memang sebut syurga di mana? Kan disebut dalam dalam surah apa? Dalam surah ke At-Tariq. Surah Al-Balad ke At-Tariq, saya ingat. Yang bunyi di sini. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul sidratil muntaha. Okey, dalam surah An-Najm. Surah An-Najm. Dalam surah An-Najm ayat yang ke-14. Dan orang kata apa? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dia Muhammad telah lihat Jibril pada penurunan kali kedua. Inda sidratil muntaha. Di sisi sidratil muntaha. Sidratil muntaha duduk mana? Atas. Dia pokok bidara tertinggi. Di langit yang ketujuh. Inda jannatul ma'wa. Di sisi sidratil muntaha ni. Ada apa? Jannah. Jannatul ma'wa. Jannah sebagai tempat tinggal. Tempat kembali kita nanti. Dah siap dah. Mana ada kata bahawa tak ada tempat lain. Tak, di atas daripada luar daripada alam semesta ni. Dia berasingan. Bahkan dia berada di kawasan berkenaan. So benda tu memang dah ada macam iblis dulu. Adam diturunkan. Dia tak ada syurga. Turun ke bawah. So macam mana Adam diturunkan? Macam tu lah turun yang binatang-binatang tadi. Sebab tu kan saya pernah cerita. Apa ada seorang apa saintis Rusia. Nama dia Alexander Oparin. Alexander Oparin ni. Dia pernah ditugaskan oleh Joseph Stalin. Dalam Joseph Stalin pemimpin Rusia kedua selepas Stalin. Lenin. Joseph Stalin yang kedua. Dia antara yang paling kejam lah. Zaman dia 40 juta rakyat Rusia mati. 40 juta. Mao Zedong lagi teruk. Mao Zedong 60 juta. Dia 40 juta. Ukraine saja dalam setahun 3 juta. Dia gunakan kekerasan. Laparkan, kebulukan rakyat untuk dia taat. So, jadi dia pada zaman pemimpin Stalin, dia pernah buat satu percubaan buat nyawa. Buat nyawa. Seriously create nyawa. Dan dia tugaskan seorang ahli sains bernama Alexander Oparin. Orang tu wujud tau, bukan ni kan cerita guna jerai. Cerita betul. Sebab kita ni kan kadang cerita-cerita ni orang tak percaya, orang macam ya ke tidak kan. Oparin. Nak tunjuk gambar. Alexander Oparin. Lelaki ni. Alexander Oparin. Lelaki ni ditugaskan oleh Joseph Stalin untuk buat nyawa. Buat nyawa. Dia diberikan dia ke semua. Okay. Ke semua apa yang apa? Apa yang dia nak, pakar kimia ke, pakar fizik ke, pakar apa saja untuk supaya dia susun buat nyawa. Lepas puluhan tahun dia buat, dia keluarkan keputusan, tu dia kata apa? Nyawa dari atas. Nyawa dari atas. So bahan jadi makhluk ada kat sini. Ada hidrogen, oksigen, karbon, sulfur tu ada. Bahan jadi macam air kan. Dia hidrogen, oksigen ada kat sini. Kalau kata protein. Kan protein terbentuk daripada 5 unsur. Nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon, sulfur. Kan? Ada. Tapi nyawa tak ada dia kata. Nyawa tak ada. Elok dia cakap itu habis. Orang tak kenal dia. Sampai sekarang saya sebut Alexander Oparin. Siapa kenal? Sebab banyak bila diorang gagal, diorang buang siap. Sebab percubaan dia tadi menunjukkan bahawa kita bukan jadi dengan tak sengaja. Mesti ada diturunkan dari atas. Sebab tu bila kata kat sini, bila Imam Ghazali gunakan ayat Az-Zumar, ayat ke-6 ni, dan dia turun untuk kamu daripada binatang ternakan 8 pasang, dia kata, tapi kita tengok binatang lahir daripada perut dekat dalam rahim. Ya bukan ni, ketika mula-mula turun dulu. Allah turunkan 8 jenis daripada binatang ternakan tadi untuk kita bela. Dia diturunkan, bukan jadi kat sini. Bahkan kita pun bukan makhluk bumi. Kita makhluk syurga. Kita datang kat sini sementara, nanti kita mati dan sebagainya, dibalikkan balik ke syurga. So ciptaan Allah Ta'ala ciptakan di syurga. Diturunkan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Macam rahmat Allah Ta'ala ciptakan satu bahagian. Turunkan satu bahagian untuk kita. Di bumi ni. So penurunan tu penurunan, tak ada cakap lain. Cuma cara macam mana tu, akal kita tak sampai lah. Pasal kita tak pernah lihat kejadian bumi mula-mula dulu. Macam nak Adam turun. Kalau kita jatuh bangunan pun patah kaki. Adam jatuh macam mana tak turun? Jangan tanya lah macam tu. Tahu, turun, turun lah. Adam turunkan dari syurga, daripada syurga turun ke bumi. Kalau sebut syurga, syurga kat mana? Kita baca Al-Quran tadi sebutkan bahawa syurga kat atas. Setang mana kita nak pening kepala lagi? Syara turun. Allah Ta'ala berkuasa. Dia turunkan hujan. Apa yang turunkan makhluk. Dia apa benda peliknya. Okay. Al-Quran dia cuba ni lah. Cuba nak faham kat sini. Kononnya turun tadi ada maksud lain. Okay. Kama qala Syafi'i, macam Imam Syafi'i berkata. Ada kalimat maksud lain lah. Nazala. Dakhaltu Misra. Imam Syafi'i kata aku masuk Mesir. Falam yafhamu kalami. Mereka tak faham kata-kataku. Fanazaltu, maka aku turunkan. Aku mana aku turun, aku rendahkan lah. Kan? Fumanazaltu, aku turunkan. Fumanazaltu, aku turunkan. Walam yurid bi intiqali jasadihi ila suflin. Memang kita faham bila dia kata aku turun. Itu maksudnya aku rendahkan cara bercakap. Rendahkan cara bercakap supaya diorang faham. Sampai diorang faham, tiga kali aku rendahkan supaya mereka faham. Bukan turunkan badan, kita ada masalah. Yang sekarang ni kita bincang kena masalah turun. Tadi kata tentang daripada langit ke bawah tu, memang kita kata semua langit dunia. Kita Allah Ta'ala ada arash. Langit dunia paling rendah. So kita faham maksud, tapi tak tahu cara. So Allah Ta'ala bukannya apa, bukannya kecil macam kita. Nanti dia samakan dengan makhluk, tak boleh. Tapi kita faham kalimah, faham kalimah, cara macam mana, tak payah. Sebab kita balik pada asal, kita beriman untuk beramal. Kita beriman untuk beramal supaya kita bangun seperti tiga akhir malam. Ada masalah hidup dan sebagainya, bangun. Ini tidak, bangunnya tidak kan. Tapi bincang, turun apa? Rahmat ke? Allah ke? Ini masalah kan. Kata turun rahmat sekalipun, rahmat tu datang di mana? Atas ke bawah? Masalah juga kan? Rahmat tersebar macam tu, tiba-tiba dari tepi. Tak, dari atas ke bawah. So, di mana yang menurunkan rahmat? Di atas ke bawah? Masih dekat atas. So, konsep dia tetap kena faham lah. Dia kata kat sini. Dia kata fal yatahaqqaq al-mu'min al-mu'minu, maka dalam memastikan seorang beriman anan nuzula, bahawa turun itu fi haqqillah ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, laisa bi ma'nal awal, bukan maksud yang pertama. Itu kita punya conclusion, keputusan lepas nak tak nak sama Allah dengan makhluk. Tapi wahwa, dan maksud pertama tu intiqalu syakhsin wa jasadin min ulu ila suflin, berpindahnya seorang individu dan jasad dia, dan jasad dan jisim, orang dan jisim, daripada atas ke bawah. Fa inna syakhsa wal jism li ajsam, kerana diri dan jiwa tu dan jasad tu untuk jisim. Wa rabbu ta'ala laisa bi jismin, Tuhan tabaraka ta'ala bukan jisim. Soalan balik, kita kata ada zat tak? Zat ada. Jangan bayangkan jisim macam kita, tapi dia ada zat, ada zat. Sebab tu kenapa nanti hari kiamat nanti arasy Allah Ta'ala dipikul oleh para malaikat, dibawa turun arasy tadi. Bahkan Nabi kata aku sujud di bawah arasy. Mana arasy tu ada? Atas kepala Nabi nanti. Yang mana kita kata Allah Tabaraka Ta'ala akan memerintahkan sebagainya daripada atas, dari arasy. Kenapa kita nak kata tak ada pula? Cuma masalah macam mana nanti, Allah tak tahu lah, besar-besar. Pemikul arasy ni daripada cuping telinga dia sekeh bahu 70 tahun perjalanan. Besarnya arasy Allah Ta'ala tu amat maha besar, amat besar. Tapi Allah Ta'ala maha besar daripada segala-galanya. Cuma nak fahamkan kat sini, bila kita kata kita nafikan, so masalah lah. Alasan dia bukan jisim. Ialah jisim, manusia bukan. Ada zat bagi Allah Ta'ala, ya. Tapi macam mana? Allah Allah tak tahu. Tu nak kata tidak, jangan. Dan kita beriman untuk beramal. Berimannya kita, seperti akhir malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia, untuk kita bangun pada waktu itu untuk berdoa. Allah Ta'ala kata, tak ada siapa nak minta, aku berikan. Tak ada siapa nak bertaubat, aku berikan taubat. Tak ada minta ampun, aku ampunkan. Tiap-tiap malam Allah Ta'ala suruh. Dan atas kita yang beriman dengan hadis tadi, bangun untuk mendesaksikan tuntutan yang Nabi berikan. Okey. Fa in khatar lahu, dan jika terlintas dalam hati orang tu, annahu idza lam yurid hadza faman ladzi arada, maka bawa dia jika tidak ini yang dikehendaki, maka apa yang dia nak dengan maksud tu. Fa yuqalu lahu, maka dikata kepada orang berkenaan, anta idza ajazta an fahmi nuzulil ba'ir minas sama, engkau bila engkau lemah daripada memahami turunnya unta dari langit, fa anta an fahmi nuzulillah itu ajaz, maka engkau daripada turunnya Allah Ta'ala tu lebih lemah lagi nak tahu. Falaisa hadha bi kata ba'shika, dia kata kerana ini bukanlah kerja engkau ataupun upaya engkau. Fadruj, maka meningkatlah, washtaghil bi ibadatika, dan sibukkanlah dengan ibadat engkau. Wahirfatika, dan tugasan engkau. Waskut, dan diam. Wa'lam, dan ketahuilah, anahu urida bihi makna min ma'ani, dia kata bahawa dikendaki dengan maksud turun tadi pengertian, allati yajuzu an yuradu bin nuzul fi lughatil arab, yang harus untuk dikendaki dengan turun dalam bahasa Arab. Wa yaliku dzalika bi makna dzalikal makna, dan layak makna tersebut bi jalalillahi wa azamatihi, dengan keagungan Allah Taala dan keagungan kebesarannya. Wa in kunta la ta'lam haqiqatahu wa kaifiyatahu, sekalipun kau tak ketahui cara dia, hakikatnya dan caranya. Ini betul ni, hujung ni betul. Kau kena terima aje. Dalam bahasa Arab maksud dia kau faham, tapi tak perlu kau sibuk. Sebab kau dah tak, mana dalam bahasa Arab ada maksud, tapi macam mana Allah turun kau tak tahu. Tu yang kita turun, kalimah turun tahu, cara tak tahu. Sebab Allah Ta'ala tak ada, tak ada umpama, tak ada contoh. Iman wajib, soal bidah. Soal cara tu bidah. Soal berkenaan dengan kita belajar ni, ialah kita belajar. Baik, baik. Seterusnya. Misalu fauq. Contoh lain adalah fauq, atas. Misalun akhar, contoh lain. Idza sami'a, bila seorang tu dengar lafzu fauq, lafaz atas. Ala fauq eh, atas eh. Fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, huwal qahiru fauqa ibadihi, dia yang berkuasa ke atas hamba-hambanya. Wa fi qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka takutkan Tuhan mereka daripada atas arah atas mereka. Mereka takutkan Tuhan dari atas mereka eh. Falya'lam, hendaklah orang tu mengetahui, anna fawqa, bahawa fauq, atas ni, ismun mushtarak, dia nama yang dikongsi. Yutlaqu li ma'nayain, dilafazkan untuk dua makna. Ahaduhuma, pertamanya, nisbatu jismin ila jismin bi an yakuna ahaduhuma a'la wal akhar asfal, dengan nisbah jisim kepada satu jisim yang lain, satu jisim kepada jisim yang lain, dengan bahawa salah satu di antara dua jisim tadi di atas dan satu lagi di bawah. Yakni al-a'la min janibi ra'sil asfal, dia di atas bagi sudut apa, kepala yang orang di bawah. Kita wasani, yang kedua hima, wasani yang kedua daripada antara dua, dua pengertian tu. Qad yutlaqu la li hadzal makna, bukan dengan pengertian ini. Fayuqal, maka dikatakan al-khalifatu fawqa sultan. Okay. Khalifah itu di atas kekerajaan. Apa dia kata, di atas sultan. Khalifah atas sultan. Sultan raja lah. Okay. Wa sultan fawqa wazir, sultan atas wazir. Kama yuqal, macam dikatakan juga, atas maksud di atas kedudukan dari segi martabat. Wa kama yuqal, macam dikatakan, dakhala fulan alal amir. Dia kata, telah duduk, telah masuk si fulan menemui amir. Wa jalasa fawqa fulan, maka dia duduk di atas si fulan dari segi darjat. Kama yuqal al-ilmu fawqal amal, ilmu tu di atas amal. Wa siyaratu fawqal dibarah, siyarah fawqal dibarah, siyarah penyusunan, pengaturan di atas dibarah pembersihan. Maksudnya kalau kita ada kulit, kita bentuk rupa tu lepas daripada atas daripada kita, kita dah bersihkan dia punya lapisan. Okey. Wal awwal yastada'i jisman hatta yunsabu ilahi ila jismin. Yang pertama tu memastikan, membawa kepada pengertian jisim supaya dinisbah pada jisim satu lagi. Wasani la yastada'i. Tapi yang kedua tak memastikan untuk ada jisim. Sebab fauqiyah tadi dimaksudkan dengan kedudukan dari segi mungkin martabat dan sebagainya. Maka dia kata falyaqtaqid, maka dia beriktikad al-mu'minu, seorang beriman, qata'an, secara pasti, annal awwala ghaira muradin, bahawa yang pertama tidak dikehendaki. Wa annahu 'ala Allahi muhalun, bahawa dia di atas Allah Ta'ala adalah mustahil. Ha, ini masalah. Ya, ini yang kita baru sebut tadi. Boleh bincangkan berkenaan dengan Imam Tabari nukilkan dalam penjelasan tentang Al-Quran, tafsir dan Al-Quran, dia sebutkan berkenaan dengan tajuk perkara ni dalam tafsir Tabari. Itu yang Tabari, Imam Qurtubi. Imam Qurtubi eh. Imam Qurtubi dia lagi dahsyatlah lah, pasal dia dia Asy'ariyah. Dia Asy'ariyah eh. Imam Qurtubi memang mazhab Asy'ari. So dalam perkara ni, Imam Qurtubi dia pernah sebut perkara ni dan dijawab. Bila mana perbahasan berkenaan tajuk ni eh. Okey. Dia kata bukan Maidah Al-A'raf 54. Dia kata Imam Al-Qurtubi ketika mentafsirkan ayat 54 surah Al-A'raf. Dia kata apa? Sesungguhnya golongan salaf yang awal radhiyallahu anhum tidak berpendapat dengan menafikan arah, dan mereka tidak berkata-kata dengan demikian. Bahkan mereka semua berkata-kata, mereka dan semua dengan penetapan yakni arah bagi Allah Taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh kitabnya, dikhabarkan oleh rasul-rasulnya. Dan siapa, dan tidak mengingkari siapa dari kalangan salafus soleh bahawa dia Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy secara hakiki. Dan dikhaskan arasy dengan itu kerana ia sebesar-besar makhluknya. Dan mereka hanya jahil berkenaan cara bersemayam. Kerana tidak diketahui hakikatnya. Sebenarnya dikatakan oleh Malik rahimahullah, bersemayam itu sedia diketahui. Yakni dalam bahasa. Cara adalah tidak diketahui dan bertanya mengenai adalah bid'ah. Demikianlah dikatakan oleh Ummu Salamah radhiallahu anha. Dan kadar ini madai dan sesiapa yang ingin penambahan atasnya, maka hendaklah berhenti pada tempat padanya, pada tempatnya, pada kitab-kitab para ulama. Jadi arah bagi Allah Ta'ala mutawatir. Hadis, contohnya hadis turun naik malaikat untuk menyalin amal. Aduan para malaikat tentang hamba-hamba. Kan dia amalan kan, pagi petang kan malaikat turun naik, turun naik. Mi'raj Nabi. Okey. Ruh diangkat selepas dicabut daripada jasad, dibawa ke atas. Kisah Firaun bina bangunan tinggi nak intai Tuhan Musa. Semua ni semua tu datang menunjukkan tajuk atasnya Allah Ta'ala ni mutawatir. Bukan ni. Masalah tak faham jisim macam mana tu lantakkanlah. Bukan kerja kita. Kerja kita percaya Allah Ta'ala di atas. Macam mana tu? Bukan kerja kita. Kalau orang tu start persoal, ni ahli bid'ah. Sebenarnya bukan kita menafikan sebab kat sini dia kata mustahil. Kerana apa? Okay, kenapa dia kata mustahil? Fa innahu min lawazimil ajsam aw lawazimil arad al ajsam. Kerana pada segi kelaziman jisim atau kelaziman arad adalah jisim. Wa idza arad ada benda kelaziman bila ada apa benda-benda mendatang ni berkedudukan ni adalah jisim dia kata. So problem ni kita tak boleh fikir macam tu sebab Allah Taala laisa kamitsli syai. Kita faham kalimah tapi tak tahu cara, itu yang dikendaki. Kita bukan menafikan makna, kita nafikan kaifiat. Nafikan tahu kaifiat. Majhul kaifiat tapi tahu maksud. Sebab tu Imam Syafiq, Imam Malik bila dia kata al-istiwa maklum, engkau tahu, aku tahu, semua tahu. Kaifiah cara dia majhul. Sebab Allah Ta'ala laisa kamitsli syai. Engkau tak tahu, aku tak tahu, semua tak tahu. Iman wajib. Yang masalah jadi iman, tapi pasal orang tu dia nak faham baru nak iman. Sedangkan kita disuruh percaya dulu tentang apa yang difirmankan, apa disabdakan oleh Nabi, kita percaya bulat-bulat. Tak faham tak apa. Tak faham tidak mengapa. Yang penting kita iman dulu. Okey, pasal Nabi takkan tipu. Quran takkan bohong. Okey, itu asas dia. Dia tahu idza arafa nafi hadzal muhal fala alaihi illa illam ya'rif annahu limadha utliqa. Okey. Dan dia kata apabila dia mengetahui penafian ini penafian kemustahilan ini, fala alaihi illam ya'rif an maka tiada atasnya sesuatu benda. La alaihi, nothing upon him. Illam ya'rif, jika dia tak ketahui annahu bahawa senya limadha utliqa, kenapa dilafazkan? Wa madha urida bi, dan apa dikendaki dengannya? Faqad khaffafa Allahu anhu hadhil kulfah. Maksudnya Allah telah apa? Ringankan ke atas dia tanggungan ini. So tak perlu dia tahu pun. Tapi kita balik pada asal, sebenarnya kita dah tahu maksud. Cuma tak tahu cara. Bukannya kita nafikan terus. Wa amsilatun wa amsilatu hadha kathiratun. Faqis ala ma dhakarna hu malam nadhkur hu. Maka dia kata contoh pada ini ada banyak. Maka kiaskanlah ke atas apa telah kita sebutkan, apa tidak kita sebutkan. Tapi macam saya ulang balik, apa penafian dia berlaku dekat sini salah. Sebab kerana macam saya sebut tadi, mutawatirnya Allah Ta'ala di atas. Cuma kita tak tahu cara, bukan tak tahu makna. Makna kita faham. Itu yang menyebabkan Fir'aun sibuk nak bina bangunan ke atas. Amalan kita naik ke atas. Kan? Lepas tu sebut apa, buku amalan di angkat kan? Bukan diketepikan. Ke tepi, ke tepi kiri kanan depan belakang tak kisah. Ni diangkat buat apa? Diangkat. Diangkat buat maksud di atas lah. So kenapa tak nak pening kepala kan? So maksud dia kita faham. Cara dia kita tak tahu. So penafian benda berkenaan hanya kerana tidak faham. Tidak faham maksud. Kerana kita tak faham maka takwil. Maka itu adalah salah. Itu sepatut asal yang kita pegang. Baik. Berhenti sini. So kita ambil wazifah pertama dulu. Itu berkenaan dengan takdis. Balik asal kita takdis Allah Ta'ala tanzih. Bila apa? Bila ta'til. Tanpa kita abaikan maksud. Kita tanzih dia. Allah Ta'ala betul kita tanzihkan dia. Kita takdis dia. Tapi jangan abaikan maksud. Sebab dalam maksud tadi akan ada iman yang penting untuk kita beramal. Macam Allah Ta'ala melihat, mendengar, bercakap dan sebagainya kan. Sayang, benci dan marah sebagainya. Untuk kita ada reaksi dengan Allah Ta'ala punya sifat-sifat tadi. Bila dia melihat, melihatlah macam itu. Macam melihat tapi tak melihat. Itu bukan. Atau keluar pelihat ke. Allah tak melihat, dia pelihat. Allah tak dengar, pendengar. Apa nak kita belajar dari situ? Allah tak ada mendengar, mendengar. Alah cara dia lah. Kita cara kita. Macam semut cara semut. Ular dengar cara ular. Kan? Semua benda dengar cara masing-masing. Ikan cara ikan. So benda pendengaran kita ada mendengar tapi cara masing-masing. Allah Ta'ala ada cara dia yang maha agung, maha layak dan ketinggiannya. Macam tu juga masalah bahasa benda, benda lain tak boleh kita nafikan. Macam fauq tadi kan, kita boleh nafikan sebenarnya. Lepas tu saya ulang balik, mutawatir. Yang kata Allah tak ada arah ni ahli kalam je. Ahli kalam. Adapun ulama-ulama salafus soleh setuju Allah Ta'ala ada kedudukan, ada arah, ada sudut baginya untuk nisbah makhluknya. Cuma bila kita kata penisbahan tadi, tidak bermaksud kita menjisimkan Allah Ta'ala dan menjadikan dia makhluk. Kan? Jadi kalau tak, nanti kita akan ada masalah. Sebab macam kes apa berlaku pada Jahmiyah atau Mu'tazilah kan, penafian banyak sifat-sifat Allah Ta'ala hanya kerana kemustahilan atau persamaan dengan makhluk. Dan ini bukan kerja kita ahli sunnah. Ahli sunnah kita tak menafikan langsung. Kita tak tahu cara, tapi kita beriman dengan makna. Jelas? So nanti insyaAllah nanti kita akan masuk pada iman dan tasdik. Dia ada pecahan-pecahan dia. So hidup kita ambil apa paragraf per paragraf supaya nampak maksud dia. So pertama, takdis. Tapi kita ulang. Takdis yang dia bawa dengan taktil. Takdis yang kita nak adalah tanpa pengabaian. Tanpa taktil maksud. Semua maksud difahami dan diketahui. Cuma tak tahu cara sahaja. Kita bukan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kita tahu Allah Ta'ala kata ada, ada. Macam mana? Tak tahu. Bukan kita menafikan benda sekian. Eh, baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Entah, tunggu. Macam mana? Dia macam ni, macam masalah. Okay, kita dalam konteks masalah ni, para ulama ittifaq eh. Benda perkara-perkara yang ada pentakwilan. Untuk faham eh? Saya faham, saya faham. Ini nak terang ni. Kalau pada perkara-perkara yang ada takwilan. Takwilan tu maksud dia diorang tersilap dalam apa, dalam ijtihad. Kita anggap itu macam orang kita kebaikan imam taklid. Imam kita di Malaysia ni muqallid lah. Bukan dia tahu sangat pun bahasa Arab, bukan dia tak tahu. Okey, untuk bincang, untuk bahaskan, dia tak tahu. Cuma kita balik pada asal. Imam-imam macam Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali eh, dan lain-lain, mereka sebenarnya Abu Muhammad Al-Ghazali, mereka dan orang seumpama mereka ni bercakap sebab dia menyangka yang dicakap tu betul. Dalam konteks ni, dalam masalah solat sekalipun, kita ingatkan kita betul, kita selagi tak dibetulkan kita punya solat sah. Kita ingatkan betul walaupun kita tersilap. Sebab tu siapa-siapa yang tersilap dalam perkara ni, kita anggap macam mana janji kepada Nabi SAW tersilap, lalu dia, untuk dia apa? Satu pahala. Kalau untuk sekian dia pun dapat dua. Kalau betul dapat dua. Yang mana kita kata benda tadi diperbetulkan. So dalam kesilapan dia, kita teruskan biar ikut juga. Tak ada masalah. Tidak mengeluarkan daripada Islam. Dan kena ingat bid'ah ni ada bid'ah mukafirah, ada bid'ah tak mukafirah. Ada masalah i'tiqad, ada benda tak mengkafirkan, ada tak mengkafirkan. Yang mengkafirkan, kita tak boleh solat belakang dia. Yang tak mengkafirkan, jangan kita lari pula. Sebab ini masalah kita. Sebab kadang-kadang kita ni bid'ah yang tak mengkafirkan, kita lari, tak boleh. Macam orang buat kunut subuh kan, kita beri'tiqad bahawa tak ada, tak kena dengan sunnah. Dia i'tiqad benda ni sunnah amalan Nabi SAW. Ijtihad dia salah, tapi bukan bererti kita kena tinggalkan dia. Tak datang berjemaah salah eh? Maka tak boleh kita tinggalkan jemaah hanya kerana itu. So basically macam tu masalah kes ni. So dia tidak kata Allah Ta'ala dua, cuma dia dalam memahami teks tadi, dia rasakan tak patut cakap macam ni. Dia tersilap lah. Dia memang tersilap lah. Tapi kita tidaklah katakan benda tu terkeluar dari agama. Kena faham eh? Tak keluar agama eh? Ini benda yang kita bincang ni. Apa benda keadaan Abu Hamid Al-Ghazali dalam bab ni. Tidak ada keluar agama. Sebab dia kesilapan dalam masalah pemahaman tadi. Bukan bererti macam maksud menjatuhkan Allah Ta'ala sebenarnya. Sebab tu kena faham, solat kita di belakang mereka masih sah. Tak ada disuruh kita untuk lari dan sebagainya buat jemaah baru. Cuma kalau orang yang imam-imam kita, negara kita macam mana? Kita anggap dia muqallid kepada imam ni lah. Kepada macam Imam Ghazali. Macam orang yang solat belakang orang yang ikut mazhab Abu Hanifah. Macam solat belakang Abu Hanifah. orang solat belakang, orang yang apa ikut mazhab Hanbal, Ahmad bin Hanbal. Dia macam solat belakang Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab tu kenapa tak boleh langgar? Macam dia tak kunut, jangan kunut. Dia kunut, jangan tak kunut. Dia kunut, jangan tak kunut. Saya sebut benda ni berisik orang. Ada kata apa hal? Sedangkan benda ni fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Saleh Fauzan bin Usaimin, semua keluar fatwa yang sama. Dia tak boleh canggah sebab kita datang ada berjemaah. Dan jemaah tadi kalau kita canggah jemaah, orang yang tak ikut sunnah pun akan buat hal sendiri masing-masing nanti. Sedangkan benda tadi, tengok apa benda. Kadang dia kata benda dengan batu Karbala sebagainya, tak adalah kita solat belakang dia. Ha, tapi kadang dia kata benda macam ni, tak. Kita masih lagi dalam konteks ijtihad. Sebab dia ada dalil, kita ada dalil. Walaupun dalil kita nampak lebih kuat, dia tetap boleh jadi imam kita. Macam macam Uthman bin Affan dahulu, dia berijtihad di Arafah, dia solat 4-4. Semua para sahabat yang lain tahu. Wah, Nabi solat 2-2. Abu Bakar solat 2-2. Umar solat 2-2. Betul, ada orang tanya dengan Ibn Mas'ud, ni macam mana ni? Kan? Rasulullah solat berapa? Ibn Mas'ud kata 2-2. Abu Bakar 2-2. Umar 2-2. Uthman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul, orang tanya kau solat berapa? 4-4. Dia tak setuju tapi dia solat 4-4. Tak tiga ke jemaah. Sebab tu kena tengok petang mana dia punya khilaf tadi. Kalau dia khilaf terwujud, tinggal yang ikut. Ha, bak akidah lah. Tapi macam ini, bak akidah dia pun ada yang mukafirah, ada tak mukafirah. Kena faham? Ada i'tiqad yang boleh mengkafirkan, ada tak mengkafirkan. Ni tak mengkafirkan lagi. Dia sesat, salah. Tapi tak mengkafirkan. Siap, kena ni sikit. Kena faham betul-betul. Walaupun kat sini kan, dia tafwid makna, dia bukan kafir dengan itu. Jangan silap. Sebab tu kenapa kalau setakat ini, relax lagi. Ha, start dia boleh lompat-lompat gitu-gitu, ha, tak payah. Ha, dia start pergi kubur ke, cuma tunisan, tinggalkan. Tak boleh solat belakang dia. Baik, ada bid'ah yang mukafirah. Etikot, bid'ah akidah yang mukafirah tu ada. Tapi ada yang tak mukafirah. Macam ni, tidak mengkafirkan lagi. Dia salah-salah betul. Kita kata tak betul. Salah fusualih betul dan tepat. Tapi tak kita kafirkan dia. Kena ingat benda tu. Sebab tu kita boleh solat belakang dia. Solat belakang dia sah lagi. Kalau start cium batu nisan, tinggal. Dia start pergi batu nisan, dia cium, tinggal. Tak boleh. Ha. Tak tahu lah yang baca apa, baca kitab apa. Kitab-kitab apa, apa, apa kitab, kitab apa, apa syarah At-Tirmidhi. Dekat kubur apa, Idris Marbawi tu, tak tahu hukum apa lah. Apa benda kerja lah, ilah, syirikah lah. Orang pergi baca dekat dalam masjid, rumah Allah, tempat banyak datangnya barakat. Malaikat mendoa keampunan kita. Kita baca kat kubur kenapa? Kubur bukan tempat ibadat. Tak faham betul. Ada orang kata orang yang buat tu pandai usul fiqh. Usul fiqh apa di bandainya? Saya tak faham. Jangan tanya. Nanti dia pakelah pun tanya. Nanti. Jelas eh? So maksudnya kalau selagi dia tidak sampai peringkat tu, jalan lagi. Start keluar je ada benda pelik tadi, tinggal. Dia macam kami dekat apa, dekat apa TTDI. Tahun tu Ismail tu. Kita dulu biasa solat satu masjid ni. Biasa solat masjid ni. Tiba-tiba, seorang Ahbash. Yang Ahbash, dilantik jadi imam. Dia bukan ni, muazzin je asalnya. Imam betul tak datang, dia jadi imam. Ustaz-ustaz tinggal terus tak solat masjid tu. Kita tinggal kan. Sanggup pergi satu lagi masjid yang taklah selesa sangat. Yang satu lagi selesa dekat dengan ofis. Satu lagi jauh. Kita sanggup pergi jauh, tak nak pergi solat dekat. Sebab start dia jadi imam, kita tak nak solat. Sebab Ahbash kena faham dia punya etikot dia teruk. Bukan sikit-sikit. Sebab tu ada bid'ah mukafirah macam Qadiani. Bid'ah tu mukafirah. Masyiah dia imam besar dia, mukafirah. Orang awam dia tak faham. Sebab tu kenapa orang awam dia masih pergi haji sebagainya diizinkan. Dia tak timbul tajuk. Orang awam dia ingat benda tu betul. Yang imam dia tadi menipu dengan jelas. Tak baca kitab pun dia kata ada kitab. Saya ingat satu kitab Syiah. Ada seorang orang tu bagi saya baca. Saya bacalah. Bukan mukadimah tu kan. Dia senaraikan. Kitab-kitab Syiah yang dirujuk untuk buku ni. Lepas tu kita kata Ahli Sunnah yang dirujuk untuk buku ni. Kemudian bawah. Lepas tu tulis. Walaupun kitab-kitab Ahli Sunnah ni aku tak baca. Tapi aku rasa apa yang aku tulis ni ada dalam kitab mereka. Walaupun kitab-kitab Ahli Sunnah ni aku tak baca. Tapi aku rasa apa aku tulis ni ada dalam kitab mereka. A'udzubillah minasyaitanirrajim kan. Ha, itu cara Syiah tu. Gila betul. Yang orang tak faham baca yang teruk dalam apa hadis tu, dalam kisah-kisah tu dikumpulkan, dia kata Nabi cium Fatimah kat mulut lah. Mana Nabi pernah tidur antara Fatimah dengan Ali lah, apa benda ni? Kita dengar tu macam jijiknya keadaan. Tapi ha, itulah cerita Syiah. Benda pelik kan. Habis kena tak faham imam-imam mereka tu usah solat. Tapi kalau kata orang belakang dan sebagainya kan, rakyat biasa masih okey lagi, orang awam dia. Habis kalau imam besar dia tu memang confirm dia nipu, confirm dia kelentong. Beza macam ni. Sebab kita faham, ada bid'ah yang mengkafirkan, ada bid'ah tak mengkafirkan. So bid'ah tak mengkafirkan, Kita okey lagi, relax. Kalau bid'ah tak mengkafirkan, jangan sekali-kali duduk dengan dia. Jangan duduk dengar sekali apa pun dia, sangat bahaya. Faham eh? So dengan sebab tu imam-imam boleh cerita, ada bersih sini, relax, tak ada hal lagi. Dia start ikut tarikat lompat-lompat, ha, tinggal. Cuma tu nesan ke, bertapa kat gua ke, macam ada seorang tu dia tanam tadi dan tanah ke, sibuk dengan keris tegak ke, ha, tinggal. Kalau jadi imam, itu basic yang kita tengok. Sebab bid'ah mukafirah atau tidak. Jelas? Jelas eh? Baik. Ha, aku 12 dah. Okay. Wallahu a'lam. Berhenti sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.